Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada salah satu surat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, itu kalau membaca, kalau tidak salah lihat, tidak ada a'udhu dan tidak ada bismillah. Itu awal membaca surat At-Taubah itu membaca apa? Yang kedua, apakah dari awal sampai akhir itu tidak membaca itu atau dari awal saja? Seumpamanya kita hari ini membaca 5 ayat, sedangkan surat At-Taubah itu lebih dari 5 ayat. Besok mengulang lagi ke 6 ayatnya itu, apa membaca a'udhu dan bismillah atau tidak membaca? Hanya itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Taubat memang begitulah, karena urusan penetapan bismillah itu juga dari Nabi Muhammad atau istilahnya tauqifi, tidak perlu kita istilahnya itu adalah ngikut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mengatur ayat seperti itu wahyu. Padahal Iqra itu kan yang pertama. Kenapa enggak ditaruh sebelum Fatihah ya? Jadi penyusunan tentang ayat Al-Qur'an itu sudah ketentuan dari Rasulullah dan itu dari wahyu. Kemudian hikmahnya saja, para ulama menjelaskan kenapa di dalam surat Bara'ah itu kok tidak ada bismillahnya, karena memang di situ adalah berkenaan tentang sebuah peperangan yang sangat tidak pantas dengan makna Rahman dan Rahim Allah, sehingga itu didiatakan. Itu hikmahnya. Adapun masalah isti'adzahnya, ulama berbeda pendapat, ada tetap beristi'adzah. Kalau isti'adzah lain, bismillah yang dimaksud di sini. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang mengatakan a'udzubillahi samil arim. Enggak yang panjang mencari. Itu. Ada. Tapi yang masyhur isti'adzah dari Rasulullah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman yang dibahas yang paling penting masalah basmalahnya saja. Jadi kemudian kalau di tengah ya tidak ada bismillahnya. Jadi kalau di tengah tetap tidak pakai bismillah. Seperti halnya ayat yang lain di awalnya ada bismillah, kalau kita memulai di tengah pun disunnahkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim.